Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, secara sunnah kita diperintahkan untuk menasihati penguasa. Dalam zaman sekarang ini penguasa pasti ada kezalimannya. Apakah jajaran manhaj salaf sudah ada yang menasihati di belakang layar? Tayyib. Naam. Prinsip ahlu sunnah adalah menasihati penguasa-penguasa mereka bila terjatuh dalam kesalahan, namun dengan cara yang baik sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu empat mata. Zaman sekarang, ketika penguasa tersebut jatuh dalam kesalahan, apakah ada di antara person-person rakyat, terlebih khusus dari ahlu sunnah, ada yang menasihatinya empat mata? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya tidak tahu, bukan berarti tidak ada. Mungkin ada, dan sebagai bentuk mengamalkan prinsip ahlu sunnah, tidak disebarkan. Mungkin dia datang sendiri ke penguasa, atau menghubungi pribadi, atau semisal itu, dan kita tidak mengetahui. Mungkin saja sudah ada yang menasihatinya secara empat mata, namun kita tidak mengetahui, dan bukan berarti itu tidak ada. Barakallahu fikum. Apa tuntunan Islam untuk memperbaiki keadaan jika kita mendapati pemimpin zalim? Jelas tuntunan Islam. Fasma wa ati' wa in darabu dhahrak wa akhadhu malak. Tetap dengar, tetap taat, ya, tidak boleh memberontak. Dengan itu keadaan akan berubah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala hamba-hambanya yang berbuat baik. Doakan kebaikan untuk mereka. Doakan hidayah untuk mereka. Insyaallah ta'ala Allah akan merubah keadaan. Kalau kita mau mengamalkan ajaran ini. Di kalangan salafiyin ada ulama yang jadi rujukan mereka. Sementara ulama yang satu dengan ulama lainnya berselisih pendapat, mana harus ulama yang harus ditaati? Sebelum saya menjawab, perlu diketahui, ulama yang menjadi rujukan itu adalah ulama yang dijadikan rujukan oleh semua lapisan masyarakat. Dijadikan rujukan oleh semua umat, baik itu ahlu sunnahnya, orang awamnya, atau semisalnya. Itu ulama rujukan, ulama rabbani, ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama ahli sunnah, mereka adalah ulama yang dijadikan sebagai rujukan oleh semua pihak. Oleh semua pihak. Tayyib. Sekarang, kalau kita mendapati ada perbedaan pendapat pada ulama-ulama tersebut, mana yang harus kita ambil pendapatnya? Kita lihat perselisihan yang ada pada mereka. Kalau perselisihan tersebut dalam urusan-urusan fikih, pendapat-pendapat fikih berkaitan dengan tata cara ibadah atau tata cara muamalah, kalau pendapat-pendapat tersebut masing-masingnya benar, masing-masing memiliki dalil, maka kita bisa mengamalkan semuanya. Kalau semuanya benar. Tapi kalau ada yang benar, ada yang kurang benar, maka kita mengambil yang paling benar. Dan dalam bab ini, kalau seandainya orang itu tidak bisa menimbang, ya, tidak bisa menimbang mana ulama yang benar pendapatnya, mana ulama yang kurang benar pendapatnya, karena mungkin dia awam, tidak tahu dalil atau semisalnya. Bagaimana itu? Maka dia ambil, ya, bisa dengan cara dia mengikuti ulama yang paling alim, yang dijadikan rujukan oleh semua ulama, atau dengan dia bertanya kepada orang lain, mana di antara pendapat yang paling benar. Barakallahu fikum. Intinya para ulama ahlu sunnah wal jamaah, para ulama yang istiqamah, para ulama rabbani yang mereka berjalan di atas kebenaran, mereka dijadikan sebagai rujukan semuanya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Bagaimana penjelasannya jika ada yang membolehkan pemberontakan atas penguasa zalim dengan alasan bahwa sahabat juga melakukan, terbukti pada perang Jamal, Siffin dan seterusnya. Barakallahu fikum. Naam. Tidak boleh kita memberontak kepada penguasa yang zalim. Tidak boleh. Adapun berdalil dengan tindakan para sahabat, maka kita katakan ini dalil bukan pada tempat. Bukan pada tempat. Perselisihan yang ada di kalangan para sahabat, prinsip Ahlus Sunnah, kita dilarang untuk mengungkit-ungkitnya. Kita tidak boleh mengungkit perselisihan yang ada pada para sahabat. Peperangan yang terjadi, pertumpahan yang terjadi pada zaman para sahabat, maka Ahlus Sunnah memiliki prinsip mereka semua adalah orang-orang yang mujtahid, ahli ijtihad. Yakni mereka memiliki landasan dalil. Perang Jamal itu perang antara Ali dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa sebab perangnya? Karena ketika itu ya Aisyah radhiyallahu taala anha ingin menemui sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, ingin rundingan tentang darahnya sahabat Utsman. Karena sahabat Utsman dibunuh oleh para pemberontak, ya. Kemudian sahabat Ali dibaiat untuk menggantikan posisi sahabat Utsman. Banyak di kalangan ada beberapa para sahabat yang ingin, ya, mereka memiliki usulan ingin untuk dihakimi orang-orang yang membunuh sahabat Utsman, ditangkap kemudian dihakimi, diurusi keadaan mereka. Ketika sahabiah Aisyah datang menemui sahabat Ali, disambut dengan baik. Lalu kenapa terjadi pertempuran? Terjadi pertempuran karena ada pihak ketiga yang menjadi provokator. Bukan dari kalangan para sahabat, tapi ada di kalangan pihak ketiga, ya, yang mereka membuat keonaran, menyerang kubunya Ali dan menyerang kubunya Aisyah. Sehingga membuat fitnah. Kubunya Ali menganggap serangan dari Aisyah. Kubunya Aisyah menganggap serangan dari sahabat Ali, yang akhirnya terjadi perang. Terjadi perang. Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu ketika melihat keadaan seperti ini, beliau memerintahkan beberapa pasukan untuk membawa pulang Aisyah radhiyallahu taala anha, membawa pulang Aisyah radhiyallahu taala anha. Yakni apa namanya? Tidak sampai kemudian dizalimi atau yang semisal itu. Mujtahid. Masing-masingnya memiliki landasan. Dan perang tersebut bukan karena kesengajaan, tapi karena ada provokator yang kemudian membuat tersulutnya peperangan. Kemudian setelah itu selesai perselisihan mereka, mereka semuanya kembali kepada jalan yang benar dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tindakan mereka tidak bisa kemudian dijadikan sebagai dalil bolehnya memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Perang Siffin antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ini juga sama. Muawiyah ibn Abi Sufyan itu ingin agar sahabat Ali menangkap orang-orang yang menghakimi yang membunuh sahabat Utsman dan minta untuk segera diselesaikan urusannya. Barakallahu fikum. Tapi ada saja pihak provokator yang kemudian memprovokasi wa ila akhirih sehingga terjadi yang namanya pertempuran. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip mereka, para sahabat yang mereka terjatuh dalam perselisihan ini, semuanya itu diampuni dosanya. Ya. Mereka semuanya mengaku itu adalah kesalahan. Dan mereka semuanya telah bertaubat dari kesalahan tersebut. Sekarang, kalau kalian berdalil dengan tindakan mereka, berarti kalian berdalil dengan kesalahan para sahabat. Para sahabat mereka tidak menganggapnya sebagai bentuk jihad. Tidak. Mereka pun menganggap itu kesalahan, itu kekhilafan. Kemudian mereka kembali, taubat. Maka tidak bisa kemudian kita berdalil dengan tindakan mereka, boleh berarti kita memberontak kepada penguasa. Dari mana? Mereka bertobat dari tindakan mereka. Dan mereka menutup perselisihan tersebut. Dan prinsip Ahlus Sunnah dilarang untuk mengungkit-ungkit kesalahan tersebut. Dan perlu diingat, kebaikan para sahabat itu mengalahkan kejelekan mereka. Kalau seandainya mereka terjatuh dalam kejelekan, maka sudah dibayar dengan kebaikan mereka yang sangat banyak. Dan mereka semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka tidak bisa kemudian kita berdalil dengan tindakan mereka untuk melegalkan tindakan pemberontakan kepada penguasa ketika dia zalim. Bahkan kalau dia bertindak apa namanya berdalil dengan dalil seperti ini, berarti dia menganggap ketika itu yang menjadi khalifah siapa? Ali. Berarti dia menganggap sahabat Ali apa? Zalim. Seolah-olah. Dan ini merupakan keyakinan yang berbahaya. Ya, terjatuh dalam keyakinan yang orang-orang khawarij. Kalau dia meyakini dan berdalil dengan tindakan mereka. Sahabat Ali, pemimpin yang adil. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan. Beliau pernah memberi nasihat. Alaikum bisunnati wa sunnati man? Sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pegang sunnahku dan ikutilah petunjuk khalifah sepeninggalku. Siapa khalifah sepeninggal Rasul? Empat. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Bukan pemimpin yang zalim. Wal-iyadzubillah. Kalau sampai dikatakan Ali adalah orang yang zalim. Kalau mereka berdalil dengan tindakan-tindakan mereka ini, berarti secara tidak langsung mereka mencela para sahabat dan menganggap kekhilafahan Ali adalah kekhilafahan yang zalim. Barakallahu fiik. Apakah di Indonesia sudah ada ulama? Tayyib. Kalau sampai pada tingkatan ulama yang dijadikan sebagai rujukan, mungkin belum. Cuma di Indonesia ini ada du'at, para da'i. Para da'i-da'i ahlus sunnah yang mereka menyampaikan fatwa-fatwa para ulama dan mengikuti bimbingan-bimbingan para ulama. Tidak masalah kemudian kita mengikuti da'i-da'i tersebut karena mereka di atas kebenaran. Barakallahu fiik. Apabila perintah bupati dan perintah presiden berbeda, yang mana dulu perintah yang harus ditaati? Nah, dalam sebuah negara yang menjadi pemimpin tertinggi, kalau menggunakan prinsip apa namanya presiden gitu ya presiden, kalau pakai kerajaan berarti raja, ya presiden itu yang paling tinggi. Adapun jajaran-jajaran yang ditunjuk itu juga wajib untuk ditaati karena mereka selaku sebagai utusan dari penguasa wajib untuk ditaati. Kalau terjadi perbedaan maka kita kembalikan ketaatan itu kepada yang paling tinggi. Kita taat kepada presiden. Barakallahu fikum. Mohon nasihat dan penjelasan Ustaz terkait adanya syubhat yang mengatakan bahwa mengapa ahlus sunnah mengingkari demokrasi, tidak ikut pemilu atau pilkada, namun menyerukan untuk tetap taat pada penguasa yang zalim. Nah, tidak bertentangan. Ya. Prinsipnya sudah jelas. Kita mentaati mereka pada perkara kebaikan dan tidak mentaati mereka pada perkara kejelekan. Kalau perkaranya jelek, kita tidak mentaati. Bukan berarti kita memberontak. Ya. Demokrasi bukan termasuk Islam. Ya. Demokrasi itu bukan termasuk ajaran Islam. Ahlu sunnah tidak mentaatinya. Tapi tetap ahlu sunnah mentaati penguasa tersebut. Dan prinsip ahlu sunnah mentaati penguasa itu bagaimanapun penguasa itu ditunjuk. Baik penguasa itu ditunjuk dengan musyawarah. Atau penguasa itu memimpin karena kudeta sebelumnya. Atau penguasa itu ditunjuk dengan cara-cara yang tidak syar'i. Seperti pemilu atau yang semisalnya. Kalau sudah menjadi pemimpin yang sah, ditaati. Adapun cara-caranya, tidak didukung dan bukan termasuk dari Islam. Tapi kalau sudah ditunjuk menjadi penguasa, sudah. Itu penguasa muslim yang sah, wajib untuk ditaati. Adapun tata caranya, kita tidak ahlu sunnah. Tidak menyetujuinya dan ahlu sunnah mengingkarinya. Prinsipnya jelas. Bagaimana jika penguasa pada suatu daerah melarang atau menghambat kegiatan-kegiatan ahlus sunnah, misalnya taklim atau daurah, apakah harus ditaati? Jazakallahu khairan. Tayyib. Ini sebagaimana yang terjadi di zaman Imam Ahmad rahimahullahu taala. Pada masa-masa Imam Ahmad ketika itu, penguasa yang menjadi penasihat-penasihatnya itu dari kalangan orang-orang ahlul bid'ah. Sehingga undang-undang negara itu undang-undang yang tidak syar'i. Bahkan ada undang-undang yang kufur. Dan diterapkan oleh penguasa. Dan penguasa menekan semua rakyatnya untuk melakukan dan mengamalkan undang-undang tersebut. Yang tidak mau taat disiksa. Di antaranya Imam Ahmad. Beliau diminta dan dipaksa untuk mengikuti undang-undang negara yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, bukan firman Allah. Beliau tidak mau taat. Beliau kemudian disiksa dan beliau diskors, ya, tidak boleh ngisi taklim. Tidak boleh ngisi taklim. Murid-murid beliau dilarang untuk hadir di kajian-kajian beliau atau ke rumah beliau untuk meminta taklim. Tidak boleh. Apakah beliau kemudian memberontak? Tidak. Beliau tetap mendengarkan. Beliau tetap mentaati dan beliau tetap bersabar. Kalau memang penguasa seperti itu, kita bersabar. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dan solusi. Dan kita doakan kepada mereka para penguasa. Dan kalau kita bisa mendekati mereka, memberikan pengarahan kepada mereka dan pencerahan kepada mereka, fa huwa afdal. Maka itu yang afdal. Barakallahu. Bagaimana kalau kita dipimpin oleh penguasa kafir, tapi mereka baik dan tidak menyakiti kaum muslimin? Tidak ada ketaatan kalau penguasa itu adalah seorang yang kafir. Kalaupun kita taat, maka kita mentaati pada perkara-perkara yang sifatnya kebaikan dunia, ya, kemaslahatan-kemaslahatan dunia atau semisal itu. Adapun urusan prinsip, tidak bisa kita mentaati prinsipnya orang-orang kafir. Lalu bagaimana dengan yang seperti ini? Kalau bisa digantikan dengan pemimpin yang muslim, digantikan. Tapi kalau ketika kita menggantikannya dengan pemimpin yang muslim, terjadi mafsadah yang lebih besar, terjadi kerusakan yang lebih besar, maka kembali kepada prinsip Ahlus Sunnah, sabar. Sabar, ya, dan doakan hidayah agar penguasa itu mau masuk ke dalam Islam. Mohon nasihatkan kepada kami bagaimana sikap kami dan apa yang harus kami lakukan jika ada saudara kami yang banyak melakukan kejahatan, dosa, dan kemaksiatan. Dan kita sudah menasihati dengan cara yang ma'ruf, sudah ditakuti juga dengan balasan dan adab Allah, bahkan sudah dipaksa untuk menjauh dan meninggalkan dosa tersebut, namun tidak berhasil, malah menjauh dan mencela, mencerca, bahkan menfitnah kami. Ya, doakan kebaikan. Wal hidayatu biyadillah. Hidayah di tangan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah. Orang itu mau berubah atau tidak itu urusan Allah. Hidayah itu di tangan Allah. Abu Talib, paman Rasul, orang yang paling dekat dengan Rasul, mati di atas kekufuran. Hidayah itu di tangan Allah. Kita tidak bisa merubah orang itu yang baik kemudian jadi jahat, yang jahat jadi baik, tidak bisa. Kita hanya bisa menyampaikan, sampaikan nasihat kepadanya, arahan kepadanya, doakan kebaikan untuknya selama dia masih muslim. Dan kalau seandainya, kalau kita mendekati dia ternyata malah bahaya, kita difitnah, kita diribai atau semisalnya, atau bahkan nantinya berbahaya untuk keyakinan dan prinsip kita, maka jaga jarak dengan dia, namun tetap kita doakan dia. Dan kita mencari cara-cara yang lain yang mungkin lebih halus, yang mungkin lebih bisa diterima olehnya. Namun kalau seandainya segala cara, 1001 cara atau bahkan 1000000 cara sudah dilakukan, tetap gak berhasil, ingat al-hidayah biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah. Khalas. Faqad adaitu ma alaikum. Kita sudah menyampaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, memberikan nasihat kepadanya dan mengarahkan jalannya. Kalau memang dia mau menerima, walhamdulillah. Kalau tidak, khalas al-hidayah biyadillah dan doakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ilahuna naktafi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu bikum.